katanya, "Papa, aku ada sapa. Ku telah berjumpa seorang pujaan hati ketika semalam ku bermimpi dan aku dipeluk dalam sayang, dibawa ke bukit gunung karang, berlayar menembus ombak pun tertawa." Semalam ku bermimpi.